berhenti, tetapi tetap mengejar dengan merangkak lah istilahnya, dengan kedua tangannya menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu, ya, setiap waktu, ya. Karena tidak mampu, nah, ini luar biasa. Kemudian juga orang-orang yang punya keterbatasan tapi tetap mengejar salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tahu keutamaannya. Kemudian sebelumnya, walau ya'lamuna ma fit tahjiri, kalaulah mereka mengetahui keutamaan bersegera untuk melaksanakan salat zuhur. Ini kata-kata tahjir ini atau al-hajirah, itu nama lain dari salat zuhur. Al-hajirah, al-hajirah nama lain dari salat zuhur. Jadi kata-kata tahjir ini diambil dari kata hajirah, salat zuhur, yaitu bersegera mengejar atau menuju salat zuhur. Lastabaqu, maka mereka akan berlomba untuk mengejarnya, untuk menujunya, ya. Tidak ada yang terlambat karena keutamaan yang besar. Sama dengan dunia ini, ketika ada perlombaan-perlombaan, ada apa, imbalan-imbalan, ada hadiah-hadiah yang diperebutkan, maka semua akan berusaha untuk menjadi orang yang terdepan, ya, menjadi orang yang terdepan mengejar, ya, hadiah-hadiah duniawi. Padahal terkadang hadiahnya sedikit, ya, hadiahnya tidak seberapa, tapi orang berupaya untuk mendapatkannya, ya, berupaya untuk mendapatkannya. Saya teringat sekarang ini, walaupun itu dalam bentuk, ya, keramaian, kegembiraan, tetapi unsur mengejar hadiahnya juga ada, seperti di perlombaan-perlombaan panjat pinang itu luar biasa, padahal hadiahnya nampak itu, ya, benda-bendanya kayak baju kaos, ya, tidak akan mungkin orang meletakkan di puncaknya mobil, tidak ada, motor tidak ada, tapi usaha untuk mengejarnya luar biasa, walaupun di situ ada nuansa bergembiranya, tetapi hadiah yang dikejar kan tidak seberapa, usaha mendapatkannya luar biasa, luar biasa. Ada yang bahkan celaka, ya, terjatuh, ya, ya. Nah, begitulah, ya, karena nampak hadiah yang dikejar, yang dituju, sementara ini dirahasiakan, dan itu dari agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, kita setelah membaca hadis ini, ya, masih saja kurang perhatian terhadap salat berjamaah, tentu, ya, bagaimana, apa tujuan kita belajar, ya, masih belum tertarik untuk mengejar keutamaan. Karena dunia ini kesempatan kita untuk memperbanyak ketaatan. Yang rahasia yang simpan Nabi ini, untuk apa manfaatnya nanti? Nanti ketika kita merasa ibadah kita sedikit, ternyata yang dirahasiakan itu nampak. Yang dirahasiakan di sini nampak. Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan tentang keutamaan salat berjamaah. Yang kita merasa amal ibadah kita sedikit, ternyata saat itu nampak. Yang hasil kita berada di sab pertama, salat beberapa lama, ya. Nah, ini dinampakkan nanti oleh Allah. Di saat itulah kita bergembira melihatnya. Ternyata di luar dugaan kita pahala yang disiapkan oleh Allah dari berjamaah di sab pertama, ya, atau mengejar salat subuh dan isya untuk tetap berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kan kita sebagai melaksanakan pahalanya tidak nampak. Nanti ketika itu dibutuhkan, saatnya tiba, maka bernampak, ternyata untuk salat isya dan subuh yang kita jaga, tidak pernah kita duga dan kita bayangkan bagaimana Allah siapkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Begitu juga untuk, ya, salat zuhur. Ya, untuk salat zuhur. Ya. Berat bagi seorang yang bekerja, beraktivitas siang harinya untuk menyempatkan diri melakukan salat zuhur. Apalagi laki-laki berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan pekerjaan, dengan alasan keterikatan dengan dinas dan seterusnya. Ya, ternyata nanti baru nampak pahalanya. Di sini kita nampak pahala. yang kata Nabi mengisyaratkan mereka akan berlomba, mereka akan merangkak mengejarnya, mereka akan melakukan perundian, itu baru nampak oleh kita nanti ketika pahala itu diperlihatkan oleh Allah. Ya. Maka ya, ini yang harus kita tanamkan, bahwa kita akan memetik hasilnya dan kita akan berbahagia dengan pahala amal ibadah kita, dengan kita menjaga sholat, mengejar sholat pertama, ya, kemudian menjaga sholat subuh dan sholat isya berjamaah, menjaga semua sholat, semua ibadah, nanti kita akan lihat bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan untuk kita, dan kita akan pasti bergembira. Ya. Jadi yang juga perlu ditanamkan adalah keimanan terhadap apa yang terjadi di akhirat kelak. Karena pahala ini kita petik hasilnya nanti di akhirat, bukan sekarang. Ya, cukuplah ini hanya apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak akan mungkin memungkiri janjinya, dan di situ sudah nampak tanda-tanda pahalanya yang besar. Kemudian yang terkait dengan luar materi tentang orang-orang yang syahid ini, ya. Sebenarnya dalam lafaz hadis yang lain dalam Sahih Muslim itu ada 5. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 5, kemudian dalam sebagian riwayat ada 7 ya, orang-orang yang syahid. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab terkait dengan hadis ini, yaitu Suhada'ul Akhirah atau Ajrus Suhada, yaitu orang yang mendapatkan pahala syahid walaupun mereka ketika meninggalnya dikafani dan disolatkan. Ya, dikafani dan disolatkan. Ini perbedaannya antara syahid yang sekarang ini dengan syahid syahidul ma'rakah, orang yang syahid dalam perang. Perbedaannya orang yang syahid dalam perang tidak dikafani, ya, tidak dikafani dan juga tidak disolatkan. Ya, tidak dikafani dan tidak disolatkan, tidak dimandikan, maaf, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Ya. Kemudian sementara syahid yang ini mereka dimandikan dan dikafani, dimandikan dan dikafani, dan mereka diungkapkan dengan syahid itu pahala syahid. Pahala syahid, mereka mendapatkan pahala syahid. Al-gharik, yang mati tenggelam, ya, yang mati tenggelam, ya, mati tenggelam yang disebabkan oleh kebanjiran atau di dalam lautan, ya, tenggelam, misalnya dalam perjalanan laut kemudian tenggelam, atau yang memang dia perjalanan udara kemudian masuk laut, ya, perjalanan air masuk laut, masuk air, maaf, perjalanan darat masuk air, ya. Ada? Ada. Jangankan di daratan, yang dari atas saja masuk. Ya. Jadi meninggal dalam air, meninggal disebabkan tenggelam dalam air, ini mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang kedua, al-mat'un, orang yang meninggal kena wabah penyakit. Ta'un, wabah penyakit ta'un yang berbahaya. Wabah ini pernah menimpa negeri kaum muslimin di Syam dahulu di zaman Umar bin Khattab, ya, ya, tersebar wabah ini, jumlah yang besar, banyak orang-orang yang meninggal dunia dengan wabah penyakit ini, ya. Kalau sekarang banyak wabah-wabah yang seperti yang tersebar seperti itu, ya, nanti jadi pembicaraan penting ya tentang wabah-wabah penyakit yang diisukan, ya. Ya, dulu pernah ada wabah penyakit flu burung, ya. Dan bermacam istilah lah, apalagi yang dikaitkan dengan musim haji, ya. Ya, muncullah wabah-wabah penyakit baru yang menimpa jemaah haji di sana karena berdatangan orang dari berbagai penjuru dunia, ya. Dan yang meninggal disebabkan oleh wabah ini, penyakit yang mematikan, yang tersebar, memindah, ya, ini digolongkan juga sebagai syahid, dia menerima pahala syahid. Kemudian al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan sakit perut, apapun sakit dalam perutnya, ya, Banyak sekarang muncul penyakit-penyakit kanker usus dan seterusnya, yang pokoknya yang meninggal disebabkan oleh apa yang ada dalam perutnya. Ini digolongkan juga syahid, yaitu mendapat pahala syahid. Kemudian al-hadim, yaitu orang yang meninggal disebabkan reruntuhan, ditimpa reruntuhan gempa, ya, meninggal ditimpa oleh reruntuhan, ini syahid, ya. Kemudian al-gharik, al-mat'un, al-mabtun, al-hadim, ya. Dalam sebagian riwayat ada 5 dan bahkan ada 7, ya, yang mati terbakar juga, ya, mati terbakar. Kemudian yang ada beberapa jenis lagi, dan ini berkenaan dengan syahid, dan dia syahidnya syahid pahala, bukan syahid hukum di dunia, bukan syahid hukum di dunia, tapi syahid pahala di akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid, walaupun tentu tidak akan sama dengan orang yang syahid di medan perang, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian pertama dari hadis ini, walaupun di sini dibuat 2 nomor, ya, tetapi sebenarnya dia 1 nomor, ya. Maka kita juga buatkan tanda untuk 721, itu sebenarnya hadis yang berkenaan dengan bab kita. Sebelum kita tinggalkan, saya masih berharap ini kita terapkan semua tanpa terkecuali, untuk sama-sama mencintai ibadah salat, salat berjamaah di masjid, mencintai saf pertama, ya, karena memang Nabi SAW menjanjikan dengan janji yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu kita. Kita lanjutkan bab yang ke-74, babu iqamatus saffi, kata Imam Bukhari, min tamamis shalah. Babu iqamati shaffi min tamami shalah, bab menegakkan atau mendirikan saf merupakan atau termasuk keutamaan salat, ya, keutamaan atau kesempurnaan salat. Nah, bab menegakkan saf merupakan kesempurnaan salat. Jadi safnya yang sempurna memberikan kesempurnaan pada salat. Ya. Dan iqamatus saf, menegakkan atau mendirikan saf, sebagaimana yang telah kita pelajari, itu mesti atau dilakukan dengan 2 cara, yaitu meluruskan, lurus, tidak bengkok, tidak maju mundur, ya. Kemudian yang kedua apa? Rapat, tidak ada celah. Makanya di antara lafaz Nabi perintahkan sebelum mengangkat takbir adalah suddul khalal. Suddu al khalal, tutupi celah. Maksudnya antara orang dengan yang ada di saf tersebut. Menutupinya dengan cara, yang pertama orang yang di saf itu saling merapat. Ya, saling merapat. Yang kedua orang yang datang setelahnya, ya, menambahkan. Karena terkadang ada, kalau dirapatkan saf itu, maka masih bisa menampung 1 orang lagi. Ya. Nah, ini juga termasuk cara mengamalkan perintah Nabi tutupi celah, yaitu orang-orang yang berada di saf itu merapat, dan yang kedua orang-orang yang datang setelahnya mencari, berupaya untuk mendapatkan atau menutupi celah yang masih tersisa, walau mungkin untuk setengah orang dilihatnya, ya, untuk setengah orang kan masih celah enggak? Misalnya di ujung saf itu ada jarak segini yang memang tidak mungkin masuk 1 orang, ya, ini celah. Bagaimana caranya orang yang datang kemudian, ya, upayakan untuk, ya, kita juga dahulu selama menjadi di sana bisa menerapkan cara ini, yaitu ketika nampak celah di ujung itu, maka itu berupaya untuk mendorong atau menggeser sedikit orang yang ada di saf itu, ya, beberapa orang, ya, dari jarak tempat celah itu, beberapa orang yang di sampingnya, untuk sedikit merapat, akhirnya celah yang seharusnya tidak bisa masuk, kita bisa masuk. Ini juga termasuk cara menerapkan shab. Jadi dua ya, mendirikan shab itu dengan dua material. Kalau kita membuat bangunan, dua materialnya, dua cara, yaitu meluruskan, dan meluruskan ini ya benar-benar lurus, tidak maju, tidak mundur. Kemudian yang kedua rapat, tidak ada celah. Nah, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, 722. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih. Ini perhatikan nama orang ini ya, Hammam ibn Munabbih. Nanti kita akan jelaskan tentang dia. An Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini hadisnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu diletakkan, diangkat untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Ini penegasan yang baru. Yang pertama ditegaskan dengan innama adalah menegaskan dengan inna, sesungguhnya imam itu dijadikan agar untuk diikuti. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nabi, fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian bertentangan dengan dia. Ya. Jangan bertentangan dengan imam itu, karena diangkat untuk diikuti. Jadi ditegaskan kedua kalinya dengan larangan, janganlah kalian bertentangan dengan dia. Dan kemudian Nabi rincikan pengikutan ini. Ini juga penegasan, dirincikan oleh Nabi pengikutan dan tidak bertentangan dengan imam, yaitu fa'idha raka'a farka'u. Maka apabila dia ruku, ruku'lah kalian. Jangan dia sudah lama ruku, baru kalian ruku. Atau dia belum ruku, kalian sudah ruku duluan. Ya. Apabila dia ruku, maka ruku'lah kalian. Wa idza qana sami Allahu liman hamidah, ya, dan apabila dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian mengucapkan rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu, ya Rabb kami, ya segala puji milikmu, segala puji milikmu. Dan lafaz ini dalam sebagian riwayatnya, nanti akan ada lafaz-lafaz yang lain seperti rabbana walakal hamdu, ya rabbana walakal hamdu, atau allahumma rabbana lakal hamdu. Banyak lafaz-lafaz yang diriwayatkan dari Nabi dari bacaan ini. Yang di sini adalah rabbana lakal hamdu. Mungkin kita selama ini tidak membaca seperti ini, ya, dengan lafaz yang tadi saya sebutkan seperti rabbana walakal hamdu pakai waw. Tidak apa-apa, karena memang ada riwayat. Kemudian Allahumma Rabbana walakal hamdu juga ada. Di sini Rabbana lakal hamdu. Kemudian wa idza sajada fasjudu. Dan apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Ya, maka sujudlah kalian. Jangan dia sudah sujud, kalian baru sujud. Atau mereka belum berangkat sujud, kalian sudah berangkat duluan. Wa idza shalla jalisan. Dan apabila dia sholat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'un. Kalau dia sholatnya duduk, maka kalian makmum sholat duduk semua. Ya. Kalau dia imamnya sholat duduk, maka makmum sholatlah duduk semua. Dan ini, ya, hadisnya mansuh. Hukum sholat makmum harus duduk, karena imamnya duduk, ini dihapus. Dihapus. Dan memang terjadi yang seperti ini, terjadi ketika Nabi terjatuh dari untanya, kemudian dia terluka dan sakit kakinya sehingga dia tidak bisa sholat berdiri, ya. Kemudian para sahabat masuk, ini sholat sunat di rumah ya, bukan di masjid, masuk dan ikut berjamaah dengannya, mereka sholat berdiri. Setelah selesai baru Nabi ketika mereka berdiri, Nabi SAW berikan isyarat untuk sholat duduk. Setelah itu baru dia sampaikan hadis yang seperti ini, kalau imamnya duduk, maka duduklah kalian semua para makmum. Dan ini hadisnya hukum mesti sholat duduk bersama imam ini dihapus hukumnya, karena nanti sebelum meninggal dunia tidak seperti itu. Sebelum meninggal dunia tidak seperti itu, dan ini yang paling terakhir, maka dihapus oleh kejadian sebelum meninggal dunia itu. Nabi SAW sholat duduk sementara Abu Bakar berdiri dan makmum di belakang semua berdiri. Berarti yang berlaku adalah yang terakhir tadi, yang sekarang ini adalah terhapus hukumnya. Kemudian wa aqim, ini yang berkenaan dengan babnya, wa aqimus shaffa fis shalah, dan tegakkanlah, dirikanlah salat, dirikanlah shaf dalam salat. Aqimu tegakkan, dirikan shaf dalam salat. Fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah, karena menegakkan salat itu merupakan keindahan salat. Ini lafaz apa? Lafaz hadisnya. Sementara Imam Bukhari mengatakan apa dalam bunyi bab? Min tamamis salah. Ya, di sini apa? Min husnis salah. Merupakan keindahan salat. Sementara di sana kesempurnaan salat. Ya, kesempurnaan salat. Ini menunjukkan bahwa, apalagi ditambah dengan riwayat yang lain, bahwa lurusnya atau tegaknya shaf merupakan tegaknya salat, merupakan tanda tegaknya salat, berdirinya salat. Jadi makna indah di sini, ya, baik di sini maksudnya adalah baik dengan dua kriteria tadi, yaitu apa? Lurus dan rapat. Ya. Dan dia bukan baik yang dimaksud adalah nampak bagus, enggak. Tapi baiknya di sini adalah sempurnanya. Baiknya di sini maksudnya adalah salat itu mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nampak oleh mata. Ya, bukan oh subhanallah mantap sekali sabnya lurus dan rapat oleh mata kita, dan itu bukan maksud di sini. Bukan maksud dari min husnis shalah merupakan kebaikan dan keindahan salat, bukan zahirnya, tetapi maknawinya, yaitu nilai sholat tersebut, pahala yang didapatkan, keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar. Rasa pun orang yang sholat itu merasakan, ya, kekhusyukan, rasa dorongan untuk nyaman tenang dalam sholat ketika sholatnya sahnya lurus dan rapat. Tapi kalau kacau balau, ya, sulit untuk mendapatkan ketenangan. Kita yang apalagi kita yang sudah mengetahui keutamaan sab berjamaah, sab lurus dan rapat ini, kita ketika berada di sab yang seperti itu, kita merasa tidak nyaman ibadahnya, solat kita tidak tenang. Ya, ini makna dari keindahan dan kebaikan tadi. Baiknya bukan secara materi atau zahir, ya, walaupun memang secara zahir nampak sab yang, ya, yang rapat dan lurus itu lihatnya luar biasa, nikmat, indah, ya, bagus. Tetapi hadis ini maksudnya bukan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksud dari bagus atau baiknya sholat itu maksudnya adalah baik nilainya, baik keutamaannya, keagungannya, ya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bunyi hadisnya yang menjelaskan tentang perintah untuk menegakkan atau mendirikan shaf. Perintah langsung dari Nabi SAW, dan Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat, tapi Imam Bukhari condong kepada wajib berdasarkan perintah. Nabi kan memerintahkan wa aqimu, tegakkan atau dirikanlah oleh kalian. Ini perintah dari Nabi. Asal dari perintah itu adalah wajib. Adalah wajib. Jadi Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa dia berpendapat bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu wajib. Dan ada pendapat yang lain seperti mengatakan sunnah. Ya, mereka mengatakan dalam sunnah, dan pendapat itu cukup kuat juga, ya. Karena biasanya kalau kesempurnaan, ya, kalau kesempurnaan itu kan berkenaan dengan sesuatu yang sudah sudah standar, kemudian ada penambahnya. Kan ya? Yang standarnya ini yang wajib, tetapi kesempurnaannya itu hanya tambahan. Dari situ para ulama mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan saf itu adalah sunnah. Tetapi Imam Bukhari mengambil dari dalilnya. Ketika Nabi mengatakan apa? Luruskan saf. Rapatkan saf. Ya, tegakkan dan dirikan saf. Ini semuanya perintah-perintah dari Nabi. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwa itu adalah wajib. Ya, itu adalah wajib. Janji apa keutamaan dari hadis ini adalah dan ketika kita menjaga saf, mendirikan saf dengan meluruskan dan merapatkan, pahalanya sama dengan janji salat tadi. Ya. Janji salat tadi saf pertama dirahasiakan. Ya, dirahasiakan karena Nabi SAW mengatakan min husnis salah. Berdirinya saf itu menunjukkan kesempurnaan salat. Berarti kesempurnaannya adalah kesempurnaan pahala yang besar. Dan ini juga yang akan membahagiakan kita ketika sholat kita itu ada bonusnya. Dihitung sholat kita, kemudian ada bonusnya. Bonus saf pertama, bonus lurusnya saf. Ini yang akan nanti membuat kita bergembira. Karena kita menyangkakan kita hitungkan sholat-sholat saja. Tapi yang tambahan-tambahan ini tidak kita perhatikan. Padahal Nabi sudah menjanjikan. Ya. Kita dihitung sholat subuh satu misalnya. Nah, di situ kita kan hitungnya sholat subuhnya. Sementara Allah menghitungnya dengan janji ini. Ya. Lurusnya saf dan rapatnya saf. Jadi orang yang dalam saf yang lurus dan rapat itu akan mendapatkan bonus. Sementara yang kacau balau, ya, bisa jadi sholatnya tidak diterima. Ya. Sholatnya nilainya kurang. Yang tadi pertama sholatnya nilainya sempurna. Kemudian dia dapat bonus tambahan karena dia mengerjakan perintah yang lain dalam ibadah itu sendiri. Perintah yang lain itu merapatkan dan meluruskan saf. Tambahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala kan 10 kali lipat. Satu kali salat yang kita jaga safnya yang rapat dan lurus, berarti kita akan mendapatkan 10 pahala untuk luruskan saf itu saja. Dan dua perintah di sana, yang pertama adalah meluruskan, yang kedua adalah merapatkan, dan kita praktekkan di situ berarti dua perintah telah kita terapkan. Sementara pahalanya untuk satu perintah 10 kali lipat. Nah, ini yang janji-janji yang harus kita cermati. Ya, sementara kita waktu beramal sedikit. Ya, semangat beribadah juga tidak terlalu banyak. Ya, kesibukan kita dengan dunia lebih banyak daripada kita menyibukkan diri dengan ibadah. Lalu yang janji-janji seperti ini kita selalu tidak merasakan dan tidak pernah peduli. Ya. Sementara Nabi menjanjikan agar kita peduli, ya, ya, bahwa merapatkan dan meluruskan saf itu adalah kesempurnaan salat. Berarti salat kita sempurna, nilainya tinggi, kemudian pahala mengerjakan dan mengamalkan perintah Nabi SAW. Setelah itu, ya, tentang faedah atau pelajaran yang lain dari hadis ini adalah status imam. Yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW dari status imam itu untuk diikuti. Bagaimana kita mengikuti imam? Ya, bergerak di belakangnya. Ya. Bergerak di belakangnya. Ketika dia ruku, kita ruku di belakangnya. Jangan mendahului, jangan menyamai, dan jangan terlalu mundur darinya. Mendahului, ini yang terlarang sekali, menyamai seiring dengan dia. Ini juga tidak mengikuti. Ya. Berarti sama-samalah kita berjalan. Engkau ruku, saya juga ruku. Jadi kita tidak mengikuti dia. Yang ketiga apa? Yang tidak mengikuti ketika dia sudah ruku, kita masih berdiri. Tidak ikut namanya. Ya. Jadi makna mengikuti itu. فَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ atau رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ dan seterusnya. Itu yang kedua pelajaran di samping pelajaran tentang sab yang pertama menegakkannya, menegakkan sab. Kemudian kembali kita kepada nama tadi, Hammam ibn Munabbih. Hammam ibn Munabbih ini seorang ulama hadis yang dia berbeda dengan ulama-ulama hadis yang lain. Ketika dia membukukan hadis, dia tidak seperti Imam Bukhari, dia tidak seperti imam-imam yang lain. Dia mengumpulkan hadis dengan perawi-perawinya dari para sahabat. Ya. Terutama dari hadis Abu Hurairah. Ya. Dia membawakan dalam kitabnya itu satu sanad dengan hadis yang banyak, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan hadisnya banyak, ada sekitar 140 hadis. Ya. Dia cara meriwayatkan bagaimana? Dia sebutkan sanadnya pertama, sanadnya sampai ke Abu Hurairah pertama, kemudian setelah itu nanti disebutkannya hadisnya satu persatu. Ya. Di antaranya hadis ini, di antaranya hadis ini, tanpa menyebutkan sanad lagi. Tanpa menyebutkan sanadnya lagi. Padahal, ya, kan menuntut dia untuk hadis yang kedua, membawakan sanad lagi. Dia tidak cukup dengan sanad yang pertama. Nah, kemudian dibawakannya hadis di bawahnya dari hadis-hadis Abu Hurairah. Nah, seperti yang sekarang ini. Ini salah satu hadis yang dia sebutkan dan diambil oleh Imam Bukhari. Ya. Padahal dalam kitabnya itu kan seharusnya semua hadisnya sahih. Semua hadisnya sahih. 140 hadis itu sahih. Tetapi Imam Bukhari mengambilkan dan mengambil dari 140 hadis itu beberapa hadis saja. Beberapa hadis saja dan tidak mengambil yang lain. Padahal seharusnya dia semuanya sahih. Karena sanadnya cuma satu. Kalau hadis yang diambil Imam Bukhari itu sahih, berarti hadis yang lain juga sahih. Kenapa sahih? Karena sanadnya satu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak mensyaratkan bahwa semua hadis yang sahih dimasukkan dalam kitab sahih. Ini dia. Kalau seandainya syaratnya adalah semua hadis sahih dimasukkan dalam kitab sahihnya, maka 140 hadis dalam karangan Hammam bin Munabbih ini masuk dalam Sahih Bukhari semuanya. Tetapi dia mengambil sebagian. Imam Muslim pun mengambil sebagian. Dan mereka terkadang bersepakat berdua mengambil sebagian. Dan tidak semuanya. Pelajaran yang kita ambil bahwa Imam Bukhari dan Muslim itu tidak mempersyaratkan ketika mengumpulkan hadis sahih bahwa semua hadis sahih dimasukkannya ke dalam kitab ini. Ini menunjukkan bahwa hadis sahih itu jauh lebih banyak daripada hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, makanya kaidah mengatakan semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih. Dan tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari Muslim, ada dalam Muslim Ahmad, ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, ada dalam Sahih Ibn Hibban, dalam Sahih Ibn Khuzaimah, ada dalam sunan-sunan yang empat, ada sunan-sunan yang lain, ada dalam kitab Al-Ma'ajim, Musannafat, dan yang lainnya, kitab-kitab hadis, kumpulan hadis yang lain. Jadi semua hadis dalam Sahih Bukhari Muslim sahih, disepakati oleh para ulama, walaupun nanti ada yang mengkritisinya, tetapi dikritik oleh para ulama yang lain. Dan seperti Daruqutni, Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Yang kedua, bahwa tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan bahkan, ini kaidah yang ketiga, bahkan hadis sahih di luar Sahih Bukhari Muslim jauh lebih banyak daripada yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari itu sekitar 7, kalau dimasukkan yang berulang-ulang, 7,000 hadis. Ya. Yang bahkan kalau dibuang yang berulang-ulang, karena Imam Bukhari kan mengulang-ulang, ya. Seperti hadis yang kita pelajari tentang sab ini sudah berapa kali, dan tentang Nabi sholat di belakang Abu Bakar itu berkali-kali, Nabi SAW sholat dan Abu Bakar di sampingnya itu berkali-kali dibawakan Imam Muslim. Dikeluarkan yang berulang-ulang itu sekitar 4,000 hadis. Imam Muslim lebih banyak. Dimasukkan semuanya yang berulang yang tidak berulang itu sekitar 12,000 hadis. Ya. Kalau dibersihkan, ya, jumlah bersihnya tanpa yang diulang-ulang sekitar 7,000-an. Kan masih banyak hadis Nabi SAW. Makanya bisa jadi yang di luar Sahih Bukhari Muslim dari hadis sahih lebih banyak daripada yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini yang kita inginkan ketika kita sampai pada kata-kata Hammam Ibn Munabbih. Karena Hammam Ibn Munabbih ini mengumpulkan hadis dalam sebuah kitabnya yang dikenal dengan apa? Sahifatu Hammam. Sahifat Hammam, ya. Yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Munabbih dengan jumlahnya sekitar 140 hadis. Dan dia membawakan dengan sanad satu. Dan berarti kalau satu hadis yang pertama sahih, berarti semuanya mesti sahih karena sanadnya satu. Ya. Tetapi ternyata dipilih oleh Imam Bukhari Muslim, ternyata yang lainnya tidak dimasukkan, berarti yang lainnya yang sahih juga tidak berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-74 ini kesimpulannya tadi adalah bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin memperhatikan sab kita, menjaga sab kita, karena dia adalah sebuah tambahan pahala kesempurnaan salat kita dan juga bonus yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita mana? Iya. 723. Baca Pak Edi. Iya. Iya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min iqamatis shalah. Ini lafaz yang lain saya tadi sempat isyaratkan, ya. Kalau dalam hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, min husnis shalah. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, min iqamatis shalah. Jadi termasuk cara untuk mendirikan salat, yaitu memberikan keutamaan, kesempurnaan pada salat kita. Dan Imam Bukhari mengatakan min tamamis shalah, merupakan tanda kesempurnaan salat. Nah, ini juga menekankan apa yang tadi telah kita tegaskan, bahwa memperhatikan sab merupakan tanda perhatiannya kita kepada nilai salat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Sementara bab yang ke-75 adalah balikan dari yang tadi, ismu man lam yutim masufu, dosa orang yang tidak menyempurnakan safnya. Ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ada hubungannya juga dengan bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah keutamaan sab itu hanya didapatkan oleh sab yang paling depan? Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada keutamaannya? Ya. Memang yang paling utama sab yang terdepan. Ya. Makanya lafaz dalam hadis Bukhari tadi, as-safful muqaddam. Yang paling utama. Yang paling utama. Tetapi tadi sempat kita sebutkan makna, tiga makna untuk saat terdepan ini, ya. Orang yang datangnya cepat tetapi dia dapat sab yang di belakang. Datangnya ke masjid cepat, biasa cepat, cuma suatu ketika dia dapat sab terbelakang atau sab kedua, maka bagi dia masuk dalam keutamaan ini. Tapi bukan sabnya, dianya. Karena salah satu maknanya orang yang berusaha untuk cepat datang ke masjid. Jadi kalau yang ditanya adalah sab secara keseluruhan, yaitu sab pertama, kedua, ketiga, keempat, maka sab yang pertama yang masuk dalam konteks kita, sab yang pertama yaitu yang berada di belakang imam, itu yang pertama. Sementara kedua tidak ada apa-apanya lagi, ketiga apa lagi, keempat apa lagi. Apakah mereka nanti akan berurut pula? Sab yang kedua ada keutamaan tersendiri, ya, di atas yang ketiga. Yang ketiga di atas yang keempat di atas yang kelima di atas yang keenam, ini tidak ada penjelasannya. Yang ada penjelasannya adalah sab yang di belakang imam itu sendiri. Maka kita bekerja, kalau seandainya yang di belakang sab pertama itu ada keutamaan pula, maka tidak akan mungkin ada undian. Tidak akan ada undian, ini harus diundi, harus dapat itu. Berarti yang kedua, ketiga, keempat tidak ada penjelasan adanya keutamaan, walaupun tetap ya sholat berjamaah ada keutamaan. Ini keutamaan dari sisi yang lain, keutamaan dari sisi yang dimisterikan oleh Nabi untuk saat pertama itu, ya, sehingga orang tidak bisa memberikan kepada yang lain. Dia kalau bisa diundi, itu hanya untuk saf yang pertama di belakang imam. Ya, yang kedua tidak ada lagi dapat apa-apa. Yang ketiga apalagi, yang keempat apalagi yang masbuk di belakang. Ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaannya, apakah menjaga rapat dan lurusnya saf ini hanya sebelum sholat atau ketika sedang sholat? Ya, sedang sholat kita juga berupaya untuk melakukan. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Walaupun penekanannya pertama karena kita masih bisa berbicara untuk mengingatkan, imam masih bisa melakukannya untuk mengingatkan, ya. Seperti yang diungkapkan sawu sufufakum fa inna taswiyati sufufi min iqamati shalah, hadis Anas tadi, fa inna iqamati shalah min iqamati sufuf min husni shalah, ya, min tamami shalah, dalam riwayat yang lain, ya, di luar Sahih Bukhari. Ini semuanya adalah perintah secara perintah dari imam, sementara makmum seperti bab yang setelah kita pelajari, ketika iqamah dia sudah mulai merapatkan, sudah mulai meluruskan, saat sholat pun dia berupaya untuk menjaga itu agar keutamaannya tetap terjaga. Jangan, bukan hanya perintah di awal saja, nanti ketika saat sholat ya, tidak diperintahkan, ada yang maju ke depan, ada yang mundur. Makanya salah satu yang dirasakan ketika kita perhatian dengan perintah ini, ketika kita bangkit ke rakaat kedua, kita sudah mulai juga memperhatikan di mana posisi kita. Bukan perhatikan orang, memperhatikan posisi kita. Kita balik ke tempat kita semula, bisa jadi dengan menjadikan standar adalah posisi kita di batasan karpet misalnya. Ya, atau dengan teman yang ada di samping kiri kanan kita, tidak boleh, jangan pula melihat jauh ke ujung kiri kanan, tidak. Tapi posisi kita rapat dan rapatnya jelas antara kita dengan orang yang di samping kita, samping kiri dan kanan, ini rapat. Begitu juga lurusnya antara orang di samping kiri dan kanan kita. Ini cara melakukannya ketika sholat. Wallahu a'lam. Keutamaan mendapatkan saf pertama dalam hadis 721 termasuk beberapa makmum persis di belakang imam, dikaitkan dengan makmum yang di belakang imam yang harus bisa membetulkan bacaan imam atau siap untuk menggantikan imam yang batal sholatnya karena buang angin atau yang lainnya. Ya. Jadi di belakang imam bisa dua orang, tiga orang. Yang di belakang imam dimaksud dalam hadis sebagai pengganti imam itu adalah dua orang di belakang imam atau satu orang di belakang imam. Ya, tetapi yang saf pertama itu yang dua, tiga di belakang imam masuk semuanya. Ya, yang semakin dekat dengan imam semakin utama. Semakin dekat dengan imam semakin utama. Begitu juga saf kedua, yang semakin dekat dengan imam semakin utama. Misalnya kita sekarang saf di sebelah kanannya. Biasanya orang kan ada riwayat mengatakan sungguhnya Allah dan malaikat mendoakan saf yang bagian kanan imam. Bila mana yang bagian kanan itu jauh, sementara di belakang sebelah kiri dekat dengan imam, maka yang sebelah kiri yang dekat dengan imam ini yang lebih utama dari yang jauh yang sebelah kanan. Ya. Karena standar saf itu kan yang di belakang imam. Jadi kembali kita ke pertanyaan tadi, kalau yang ditugaskan untuk mengganti imam satu, ya, calonnya bukan banyak, satu orang. Ya. Satu orang yang akan menggantikan. Kalau sampai dua, tiga, nanti mereka rebutan pula. Atau mereka tolak-tolakan. Imamnya pergi, mereka tolak-tolakan. Tidak jadi di imam. Tapi yang tetapkan satu orang. Yang siap untuk ready menjadi imam itu satu orang. Dari video yang viral sekarang ini ya. Di kejadian di Arab Saudi. Ya. Di masjid, sebuah masjid besar. Yang imamnya tidak bisa melanjutkan bacaan. Ya. Dan muadzinnya yang luar biasa. Makanya muadzin di setting bagaimana muadzin itu bisa menjadi imam. Ya. Ketika imamnya tidak bisa melanjutkan bacaannya, dia mundur dan muadzinnya maju. Ya, muadzinnya maju. Ini yang diceritakan oleh orang yang saya dapatkan dari teman di sana. Dan dari kejadian itu memang yang menggantikan itu muadzin. Ya. Ternyata bacaannya lebih bagus dibacaan imam. Ya. Lebih bagus dibacaan imam, hafalannya juga. Di mana imam berhenti, di situ dia lanjutkan. Ya. Ini yang ready. Kalau yang kejadian yang juga tidak diduga ya, atau kejadian batal ya, batal wudu. Jadi imam harus keluar. Ya. Ada kalanya imam tidak siap diganti. Ya, ada kalanya imam tidak siap ganti, tunggu sebentar. Bisa jadi dia keluar kemudian wudu cepat, balik lagi ini. Ya. Ya. Sementara imam makmum sedang membaca bacaan rakaat pertama misalnya atau rakaat kedua sedang berdiri. Tetapi bila mana imam mempersilahkan orang yang sudah disiapkan untuk menggantinya maka maju. Ya. Jadi ini konteksnya berbeda. Yang pengganti imam itu bukan 2, 3, 4, 5 orang di belakangnya, tapi pilih satu yang siap untuk itu. Kemudian yang tadi ini nah, orang yang berupaya untuk mendekati imam di saat pertama. Dan orangnya semakin dekat semakin utama. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaan masbuk apakah termasuk melalaikan salat berjamaah? Mohon nasihatnya. Jawaban apa nih? Bagaimana saya menjawabnya lagi? Kebiasaan masbuk apakah tidak termasuk melalaikan sholat? Apa jawabannya? Ya. Ya, sudah kebiasaan masbuk. Kebiasaan masbuk, apalagi kalau bukan melalaikan. Ya. Tapi kalau pertanyaannya masbuk itu termasuk melalaikan sholat, nah, kita masih pikir-pikir menjawabnya. Tapi kalau kebiasaan masbuk, tidak ada jawaban lain. Jawaban yang itu keliru, salah. Kalau ada jawaban yang lain, ya, bukan termasuk melalaikan sholat, nah, ini jelas-jelas salah. Tapi kalau jawabannya benar, ini 100% nilainya. Memang kalau biasa masbuk, dari pagi subuh masbuk, zuhur masbuk, asar masbuk, maghrib masbuk, isya masbuk, biasa. Setiap hari pasti ada masbuknya. Ya. Misalnya, kalaupun bukan 5 kali sehari, tapi tetap masbuk. Zuhur masbuk, nanti besoknya zuhur masbuk lagi, lusanya zuhur masbuk lagi. Ya, apalagi kalau tidak disebabkan oleh tidak perhatian dengan sholat, tidak perhatian dengan saat pertama, tidak perhatian dekat dengan imam. Ya, saya lupa bahwa dalam insyaallah ingatkan pada pertemuan yang akan datang, Ibnu Hajar menyebutkan tentang keutamaan saat yang dekat dengan imam itu. Ada keutamaan-keutamaan disebutkannya. Saya sempat menandainya. Ya. Luar biasa. Di antaranya adalah mendengar langsung, ya, rasa mendengar langsung dari bacaan imam tanpa pengeras suara, ini rasanya berbeda pula. Rasa dekat dengan imam ini juga merupakan rasa tersendiri. Ya, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pertanyaan, kalau imam kunut, ya, terus apa perlu diikuti? Ya. Boleh diikuti dan boleh tidak. Boleh diikuti, boleh tidak. Dan tidaknya karena kita, bagi yang mengatakan itu tidak termasuk kunut yang disunnahkan oleh Nabi, maka tidak mengapa dia tidak mengikuti. Karena mengikuti imam itu pada gerakan yang diyakini itu gerakan yang wajib diikuti. Ya. Kalau dia tidak merasa ada kunut yang sunnah, maka tidak mengikuti. Tetapi yang bahkan yang mengatakan, yang berpendapat ini pun, ada yang menasihati untuk mengikuti. Seperti Ibnu Taimiyah, si Imam Ahmad juga, ya, menganjurkan untuk bila mana imamnya kunut subuh, maka mereka menganjurkan, walaupun ini perbedaan pendapatnya, maka saya katakan silakan ikut atau tidak, itu juga tidak ada masalah. Dan mungkin bisa jadi dilihat kondisi masjidnya, bisa jadi dilihat kondisi masjidnya. Bila di masjid itu ya, menerima ya, ya, bila mana imamnya kunut, mereka jamaah tidak ada yang mengulangi sholatnya yang tidak kunut. Imam, bila mana imamnya tidak kunut, mereka juga menerima, maka apalagi antara jamaah. Ya, antara imamnya saja jamaahnya menerima. Karena ada yang lebih, yang sangat ekstrim ya, ketika imamnya kunut mereka ulang salat. Ya. Ketika imamnya tidak kunut, yang memandang kunut mereka ulang salat karena merasa menganggap itu batal. Nah, ini yang sulit untuk diterapkannya masalah tadi. Tapi kalau seperti tadi imamnya kunut, makmumnya tidak ada masalah. Ketika imamnya tidak kunut, makmumnya juga tidak ada masalah. Maka antara makmum sama makmum pun tidak ada masalah. Ya, artinya ketika ada di sampingnya mengangkat tangan mengikuti kunutnya imam, yang satu lagi tidak. Ya, ini luar biasa. Ya, walaupun kita lebih kepada tidak mengikuti. Ya, kepada tidak mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Terakhir. Saya lihat Pak itu dulu. Ya, silakan. Gimana? Jari. Kita belum sampai pelajaran itu, Pak. Bab yang setelah ini. Bab yang ya, tunggu sajalah. Ya, tunggu sajalah. Akan kita bahas itu ya. Kata orang Arab, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu yang sebelum datang waktunya, bisa jadi tidak paham, Bapak. Ya, ya, tunggu saja. Itu yang tadi saya singgung. Saya tadi sempat menyinggung itu kejadian. Bukan saya menyinggung, bukan karena tidak ada kejadian. Ada kejadian. Nah, seperti yang diceritakan. Nah, nah. Kalau memang posisinya pas dan rapatnya rapat yang wajar dan rapat bahkan yang rapat yang seharusnya diinginkan. Misalnya agak sedikit menempel bahunya agak lengket ya, agak kuat daripada hanya bersentuhan. Saya rasa kenyamanan soal itu bukan kenyamanan badan sebenarnya, bukan kenyamanan badan. Seharusnya dia tetap menjaga keberadaannya di saat pertama walaupun datang orang. Tapi kalau tidak bisa bergerak sama sekali, saya pernah juga merasakan itu di kampus itu. Memang banyak mahasiswa yang luar biasa ya, karena dari berbagai negara. Ada kalanya kita tidak bisa bergerak sedikit pun, saking sempitnya, tidak bisa bergerak. Kita yang datang duluan. Ya, jadi payah ya, karena sampai sebegini bahu kita itu sudah yang sudah sejajar dengan badan kita. Ketika berdiri saja, apalagi kalau sedang apa, akhirnya terkadang lengan kita ini ada di depan ya, di dada, di bagian di depan lengannya teman kita di ini. Kalau seperti kesulitan maka mundurnya kita. Ya, mungkin ada juga alasannya. Dan yang masuk tadi dengan kondisi sab yang sudah rapat itu, ya walaupun tidak berdosa tapi sudah karena selagi masih bisa berdiri situ sebenarnya masih tetap dia berdiri, tapi karena dia tidak merasa nyaman dia mundur ya. Dan yang berada yang masuk ini tentu dia menyalahi adab yang sebenarnya ya, walaupun dia tidak akan mungkin berdosa karena semangatnya untuk masuk ke sab pertama ya. Dan di masjid-masjid kita ini belum sampai ke tingkat itu, saya yakin belum sampai ke tingkat yang pernah saya mengalaminya ya. Sampai kita benar-benar beradu dempet yang luar biasa antara bahu dengan bahu, apalagi ketika terjadi ada kajian, ada tabligh akbar ya. Subhanallah. Tetapi kita tetap menerima. Nanti setelah rakaan pertama sudah mulai agak renggang ya, agak renggang. Ini menunjukkan bahwa yang tadi pun kalau posisinya dia mundur, kalau dia tetap sab pertama, rakaan kedua nanti dia sudah mulai, ketika bangkit dari rakaan pertama itu ada mulai sedikit kerenggangan. Makanya saya lebih condong untuk tetap di sab pertama. Dan orang yang karena dia masuk sab yang sudah mulai rapat secara zahir, tapi bisa masih menerima satu orang walaupun sempit-sempit sedikit, yang mundur disebabkan itu, yang menyebabnya tidaklah berdosa. Tidak berdosa dan tidak menzalimi. Ya, tidaklah menzalimi. Tetapi tentu dia bukan hanya satu dua kali melakukan, dia juga termasuk yang menjaga sesak pertama. Cuma karena mungkin ada uzur, dia terlambat, tetap ingin menjaganya, masuk ketika ada celah sedikit, yang mungkin orang yang lebih kecil dari dia bisa masuk ya. Tapi ketika dia yang besar ya tetap dipaksakan masuk, sehingga rapatnya sab itu rapat yang agak kurang wajar lah, walaupun tetap dinamakan rapat. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya pelajaran kita bagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya.